بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya ataupun pelajarannya dari kitab ini Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-naṭiqin biha pada jilid yang keempat, al-juz ar-rabi'u jilid yang keempat terakhir sampai pada pelajaran yang ke 16. Pelajaran yang ke 16 ad-darsu as-sadisa asyara. Di pelajaran ini dibahas tentang nun taukid. Nun taukidi atau nun taukid. Kemarin sudah disampaikan pembahasannya pada kesempatan sebelumnya. Sekarang melanjutkan pembahasannya, yakni damarin. Pada halaman 131. Jadi ada dua sub judul tamarin. Yang pertama kemarin pada halaman 129 ada tamarin, dan ini terkait dengan kaidah-kaidah tentang nun taukid. Kemudian tamarin pada bagian yang kedua pada halaman 131 ini latihan-latihan, soal-soal terkait dengan nun taukid tersebut. Langsung saja ya. Insya Allah untuk pembahasannya sudah disampaikan sebelumnya dan insya Allah sudah mencukupi sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab ini. Berikutnya, tamarinu latihan-latihan pada halaman 131. Tamarin pada yang kedua ya. Awalan yang pertama, istakhrij minad darsi ma warada fihi min amsilati taukidil fi'li bin nuni. Istakhrij minad darsi ma warada fihi min amsilati taukidil fi'li bin nuni. Carilah, keluarkanlah dari dars apa yang ada, apa yang datang atau yang ada padanya dari contoh-contoh taukid fi'il, mentaukidkan fi'il dengan nun, dengan nun taukid. Wadhkur ma wajaba fihi at-taukidu wa ma jaza. Wadhkur ma wajaba fihi at-taukidu wa ma jaza. Dan sebutkan apa yang wajib padanya taukid dan apa yang boleh. Jadi mana yang wajib taukid, taukid itu wajib padanya, dan mana yang boleh taukid. Cari dari daras kemarin ya pada pelajaran ke 16. Kita cari dari awal pada ad-darsu as-sadisa asyara, pelajaran ke 16 pada hiwar percakapan di sini. Taftahanna, hal taftahanna nawafidha, taftahanna. Ini fi'il yang ditaukid ya, dengan nun taukid. Ya, taftahanna. Mabni pada fathah, ya. Karena akhir fi'il tidak bersambung dengan apapun, artinya tidak bersambung dengan wawu jama'ah, tidak bersambung dengan alif isnain atau alif tasniyah, tidak bersambung dengan ya mukhababah, dan tidak pula bersambung dengan nun niswa. Sehingga apa? Fi'il mubarak ini ya, langsung ya, bersambung dengan nun taukid. Ya, huruf akhirnya itu langsung bersambung dengan nun taukid. Nah, pada keadaan ini, fi'il mubarak itu menjadi mabni. Mabni alal fathi, mabni pada fathah. Ini ya contoh taukid fi'il dengan nun. Kemudian, apa hukum taukid di sini? Perhatikan hal taftahan, ada hal. Hal ini termasuk harfu istifham, huruf untuk istifham. Berarti di sini ada istifham. Istifham termasuk tolak. Berarti fi'il di sini taftahan, apa? Taftahanna, fi'il taftahu, ini fi'ilnya apa? Tolabi. Karena di situ terkandung tolak. Apa kemarin fi'il mudhara' yang tolabi mengandung atau tersirat di situ tolak? Bagaimana hukum taukidnya? Jaiz, ya. Ya juzu taukiduhu. Jadi boleh mentaukidkannya. Jadi hukumnya apa? Ya juz atau jaiz, artinya boleh. Ya, di sini boleh ya. Karena ini fi'il mubarak. Ini fi'ilnya apa? Talabi. Baik. Berikutnya la taftahannaha. La taftahannaha. Ini sama taftahanna. Ya. Fi'il mubarak taukid dengan nun. Kemudian adalah lanya an-nahiyah. La yang bermakna larangan, melarang. An-nahyu, nahi ini termasuk talabi. Sehingga an-nahyu atau nahi ini termasuk talab. Ya, termasuk talab. Sehingga di sini fi'ilnya apa? Talabi. Maka hukum taukid fi'il ini dengan nun adalah ya juzu, boleh, atau jaizun, ya boleh. Ya, ini. Berikutnya halla tunazzifunna. Halla tunazzifunna. Ucapan ini ditujukan pada di akhir kalimat ya ikhwan, wahai saudara-saudara. Berarti ini untuk jamak. Tunazzifunna sebelum nun taukid hurufnya adalah berharakat dhammah. Berarti di situ ada wawu jamaah yang dihilangkan. Ya, asalnya tunazzifunna kemudian bersambung dengan nun taukid, nun tanda rofa' dihilangkan, kemudian wawu jamaah juga dihilangkan sebagaimana penjelasan kemarin, sehingga menjadi tunazzifunna. Kemudian di sini ada halla. Halla ini apa? Harfu tahdid. Kenapa dia harfu tahdid? Karena dia masuk pada fi'il mudhari'. Jadi dia jadi halla di sini, ya, halla di sini faedahnya atau maknanya apa? Memberikan al-hawd, ya, artinya anjuran, hasungan. Nah, kenapa kalian tidak bersungguh-sungguh? Artinya menghasung, ya, pada para pelajar, para mahasiswa untuk bersungguh-sungguh, benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, halla at-tahdid ini termasuk at-talab. Ya, jadi at-tahdid itu termasuk at-talab. Sehingga apa di sini? Hukum fi'il mubarak di sini ditaukid dengan nun adalah jaiz atau yajuzu. Jadi boleh. Berikutnya. Uridu an aqula lakum syai'an muhimman fastami'unna istami'unna. Sama ini untuk jamak. Ada wawu jamak yang dihilangkan. Karena bertemunya dua huruf yang sukun. Kemudian ini apa? Istami'un, asalnya istami'u, ya, simaklah, dengarkanlah dengan benar-benar, dengan perhatian, atau simaklah. Ini fi'il amr. Ya, fi'il amr. Bagaimana fi'il amr? Mentaukidkan fi'il amr dengan non-taukid, hukumnya apa? Ya juzu, jadi boleh. Secara mutlak, ya, tidak di syaratkan atau tidak dikaitkan misalnya fi'il amarnya harus begini, harus begini, tidak. Kalau itu fi'il amar, maka mutlak. Artinya dia boleh ditaukid dengan nun. Ya, langsung saja. Ya, boleh ditaukid dengan nun. Tanpa ada syarat atau ketentuan atau keadaan atau yang semisalnya. Ya, keadaan-keadaan tertentu tidak tanpa itu. Kalau fi'il amar, maka apa kemarin? Ya juzu taukiduhu mutlaqan. Jadi boleh mentaukidkannya secara mutlak. Ya. Ini untuk fi'il amr. Ya. Yang kemarin hukumnya terbagi ada boleh kemudian mendekati wajib dan wajib itu pada fi'il mudhari. Ya. Ini. Berikutnya inna min ahammi wajibatil muslimin ad-da'wata ila Allah. Ya. Berikutnya pada ayat yang disebutkan di sini adakah ya. Kuntum khaira ummah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Ya, tidak ada ya, ya fi'il yang ditaukid dengan nun pada ayat ini. Berikutnya وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ini juga tidak ada fi'il yang ditaukid dengan nun. Ya, ayat. Berikutnya. Ini ucapan dari para pelajar atau para mahasiswa setelah dinasihati atau diberikan nasihat, berikan tausiah, berikan ceramah oleh mudarisnya, oleh guru atau oleh dosennya. Qala Ahmadu, Ahmad mengatakan, wallahi la ad'uwanna nasa ila dinillahi fi baladi. Ini la ad'uwanna ini fi'il mudhari', ini taukid ya, dengan nun ya, dengan nun taukid. Hukumnya bagaimana? Ini wajib. Wajib ditaukid dengan nun. Jadi malah tidak boleh seandainya tanpa nun taukid. Misalkan wallahi la ad'u. Ya, wallahi la ad'u itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia wajib. Wajib mentaukidkan fi'il ini dengan nun. Karena ini apa? Sebagai jawab dari qasam, ya, fi'il ini la ad'uwanna, ini jawab dari qasam, jawab dari sumpah, dan memenuhi tiga syarat untuk wajibnya mentaukidkan dengan nun. Syarat yang pertama musbat, ya, fi'il ini musbat, tidak ada nafinya. Kemudian syarat yang kedua ya mustaqbal, ya, untuk akan datang. Dan syarat yang ketiga tidak terpisah ya, antara lam jawab dengan fi'ilnya. Ini sehingga hukum nun taukid di sini atau hukum mentaukidkan fi'il ini dengan nun taukid adalah wajib. Ya. Berikutnya ucapan Ali, wallahi la ansyuranna al-islama fi baladi. La ansyuranna ini fi'il mudhari' yang ditaukid dengan nun. Bagaimana hukum mentaukidkan fi'il ini dengan nun? Ya, wajib. Kenapa? Karena ini jawab dari qasam dan memenuhi tiga syarat. Ya, memenuhi ketiga syarat. Musbat, mustaqbal, kemudian tidak terpisah, ghairu mafsul, ya, tidak terpisah dengan lam jawab. Berikutnya ucapan Hamid, ya. Wallahi lanuharibanna syirka wal bid'ata fi baladina lanuharibanna. Ini fi'il mudhari' yang ditaukid dengan mentaukid, hukumnya apa? Wajib, ya, wajib mentaukidkan fi'il ini dengan nun taukid. Kenapa? Karena ini fi'il ini sebagai jawab dari qasam, kemudian dia memenuhi ketiga syarat musbat, tidak ada nafinya, kemudian mustaqbal untuk akan datang, kemudian ghairu mafsul an lam min jawab, ya, tidak terpisah dari lam jawab, ya, la nuharibanna. Ini maka di sini wajib hukumnya. Berikutnya ucapan dari Zuhair, wallahi la natrukul kuffara yanshuruna dinahum fi baladi fi biladil muslimina. Wallahi la natruku, natruku fi'il di sini tidak, ya, tidak ditaukid dengan nun, padahal dia sebagai jawab dari qasam, tetapi tidak ditaukid dengan nun, tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? La natruk, la natruku, ada la, la natruku, la di sini adalah la an-nafiyah. Ya, kan ada la nafiyah berarti kalimat ini atau fi'il ini dia manfi, dinafikan. Karena ada la nafiyah yang memasukinya, yang mendahuluinya. Sehingga apa? Tidak memenuhi syarat untuk wajibnya mentaukidkan fi'il ini dengan nuntaukid. Jadi malah apa? Dia tidak boleh ditaukid dengan nun karena tidak memenuhi syarat. Sehingga fi'ilnya cukup natruku, fi'il asalnya. Tidak boleh la natrukanna, tidak boleh. Ya, karena di sini fi'ilnya manfi. Ya. Ini. Berikutnya ucapan dari William, wallahi la sawfa u'allifu kutuban. Ya, la sawfa u'allifu kutuban bil lughatil ingliziyati li syarhi ta'alimil islami. Fi'ilnya u'allifu. Di sini tidak ditaukid dengan nun. Bahkan tidak boleh. Ya, bukan pilihan boleh atau tidak boleh, bahkan di sini wa'alifu tidak boleh ditaukid dengan nun, padahal dia sebagai jawab dari qasam, wallahi ada qasam, kemudian jawabnya la sawfa wa'alifu, ini tidak boleh ditaukid dengan nun. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ya, apa? Sawfa, ada sawfa. Sawfa apa? Harful mustaqbal. Ya, huruf untuk menunjukkan makna mustaqbal. Padahal syarat wajibnya taukid fi'il dengan nun itu ketika apa? Yang sebagai jawab qasam, ya. Ketika alfuminkum. Afan. Jadi sawfa ini harful istiqbal atau harful kita ulangi ya, afan. Ini ucapan dari William. Diulangi dari awal supaya lebih jelas. Tadi ada kekeliruan ya, kesalahan. Jadi wallahi, ya, ucapan William ya, wallahi la sawfa u'allifu. Sungguh aku akan menyusun kutuban, buku-buku. Nah, di sini u'allifu, fi'il ini, fi'il mudhar ini tidak ditaukid dengan nun taukid. Bahkan dia tidak boleh ditaukid dengan nun. Padahal di sini dia sebagai jawab dari qasam. Tetapi tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? Coba perhatikan syarat-syaratnya. Musbat, fi'il ini musbat ataukah tidak? U'allifu, di sini musbat, ya tidak ada nafinya, tidak ada huruf-huruf atau kata yang menafikan. Kemudian mustaqbal, syarat yang kedua untuk wajibnya mentaukid fi'il dengan nun adalah mustaqbal. Di sini mustaqbal atau tidak? Mustaqbal. Kenapa? Karena ada kata sawfa. Ya, ada sawfa. Sawfa ini harfu istiqbal. Huruf untuk istiqbal. Untuk menunjukkan makna akan datang. Sehingga apa? Dia fi'ilnya bermakna mustaqbal. Ini memenuhi syarat. Syarat yang kedua terpenuhi. Syarat yang pertama terpenuhi yaitu musbat. Kemudian syarat yang kedua juga terpenuhi. Mustaqbal. Yaitu diperkuat dengan huruf istiqbal tadi. Sawfa. Kemudian syarat yang ketiga, ghairu mafsulin an lamil jawabi bifasilin, tidak terpisah dari lam jawab dengan satu pemisah pun. Wa'allifu sebagai fi'il jawabnya, dia bagaimana dengan lam jawabnya? Ternyata terpisah. Lam jawab la saufa itu terpisah dengan fi'ilnya u'allifu. Dipisahkan oleh apa? Oleh saufa, oleh harful istiqbal ini. Sehingga apa? Karena lam jawab itu terpisah dari fi'ilnya atau fi'il itu terpisah dari lam jawabnya oleh saufa, oleh harful istiqbal, maka syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Karena syaratnya apa? Harus langsung. Lam jawab langsung ke fi'ilnya. Baru kemudian nanti menjadi wajib ditaukid dengan nun. Tetapi karena di sini ada pemisah antara lam jawab dengan fi'ilnya, maka apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Dan kemarin disebutkan satu syarat saja tidak terpenuhi, maka tidak boleh mentaukidkan fi'il ini dengan nun taukid. Sehingga di situ fi'ilnya tetap u'allifu. Tidak boleh menjadi u'allifanna. Wallahi la saufa. Wallahi la saufa u'allifanna. Itu tidak boleh. Ya, karena apa? Karena dia terpisah. Fi'ilnya itu terpisah dari lam jawab oleh saufa. Berikutnya. Ucapan mudaris. Barakallahu fikum wa waffaqakum lima fihi khairul islami wal muslimina dan seterusnya. Adakah fi'il yang ditaukid dengan nun pada ayat yang disebutkan? Tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian berikutnya ucapan Ali, wallahi lanuhibbuka. Ya. Wallahi lanuhibbuka. Ada qasam di sini, wallahi ya, lafaz kalimat atau ucapan ungkapan qasam untuk bersumpah, wallahi wa qasam dan lafzul jalalah ya, terletak setelah huruf qasam ini. Kemudian ada jawab dari qasam la nuhibbuka. Jawab dari qasam di sini la nuhibbuka, perhatikan tidak ada nun taukid. Artinya apa? Dia tidak boleh ditaukid dengan nun. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Loh, apa yang tidak terpenuhi syaratnya? La nuhibbuka. Ini mufrad. Syarat yang pertama terpenuhi. Ini fi'il ini atau kalimat atau jumlah fi'il ini sebagai jawab dari syarat. Jawab dari qasam. Kemudian syaratnya yang pertama mufrad terpenuhi. Yang kedua mustaqbal tidak terpenuhi. Kenapa? Karena wahibbu di situ maknanya adalah untuk sekarang, untuk hal atau sekarang saat diucapkan. Saya mencintai Anda. Dalam konteks ini ya, saya mencintaimu, saya mencintai Anda. Mencintai di situ kan saat itu, saat diucapkan. Ya. Walaupun tidak dijaharkan waktunya kapan, tetapi secara tersirat ucapan menunjukkan cinta tersebut itu menunjukkan pada waktu diucapkannya kalimat itu, kata itu. Sehingga ini tidak bermakna mustaqbal. Maknanya bukan saya besok akan mencintai Anda misalkan, saya suatu saat nanti akan mencintai Anda, tidak demikian. Ketika di sini siapa ini pelajar ini mengatakan kepada gurunya saya mencintai Anda, ya saat itu, saat diucapkan. Jadi, berarti apa? Untuk hal, untuk saat diucapkannya kalimat ini, bukan untuk mustaqbal, bukan untuk akan datang. Padahal syarat mentaukidkan nun, mentaukidkan fi'il dengan nun adalah apa? Salah satunya apa? Mustaqbal. Sehingga satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh ditaukid dengan nun. Meskipun syarat-syarat yang lainnya terpenuhi, tetapi satu tidak terpenuhi, maka tidak boleh. Ini ya. Berikutnya. Ya. Ucapan atau di situ Abdullah diperintah oleh Mudaris untuk membaca ayat-ayat Al-Quran di sini. Ayat yang pertama yang disebutkan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna, ini tahsabanna fi'il mudhari, ini ditaukid dengan nun, hukumnya apa? Ya juz atau jaiz, boleh. Kenapa? Karena fi'il mudhari ini talabi. Mana yang menunjukkan talabi? Pada la an-nahiyah, la an-nahiyah yang mendahuluinya, yang memasukinya. La an-nahiyah. Artinya di sini an-nahyu, nahi. Nahi termasuk talab. Sehingga fi'il ini ya talabi. Karena terkandung nahi padanya. Nah, fi'il mudhari yang talabi, maka dia boleh ditaukid dengan nun taukid. Ini boleh, artinya boleh ya. Jadi boleh ditaukid, boleh tidak. Nah, kalau ini ayat Al-Quran, ya hak sesuai dengan ayatnya, tidak boleh diubah-ubah. Wala tahsabanna. Seandainya dalam suatu kalimat, di luar ayat ya, bukan ayat Al-Quran, tapi suatu kalimat secara umum, misalkan, la tahsabanna. Apa gitu ya. Maka boleh diucapkan la tahsabanna atau la tahsab. Ya, dalam kalimat secara umum itu boleh. Artinya boleh ditaukid dengan nun la tahsabanna, boleh pula tidak ditaukid dengan nun la tahsab. Itu ya. Berikutnya ayatnya wala yansurannallahu man yansuruhu. Wala yansurannallahu man yansuruhu. Sungguh Allah benar-benar akan menolong orang yang menolongnya. Wala yansuranna. Ini apa? Yansuranna fi'il mudhari di sini dia ditaukid dengan nuntaukid. Ini apa hukumnya di sini mentaukidkan fi'il ini dengan nuntaukid? Lam di sini walayan suranna, lam sebelum fi'il mudhari apa ini? Ini lam jawab dari qasam, qasamnya ditakdirkan. Jadi takdirnya apa? Demi Allah. Wallahi atau yang semisalnya tetapi apa? Tetap bersembah dengan nama dengan Allah, dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Misalnya walladhi nafsi biyadihi sebagaimana yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi di sini ada qasam. Lafaz qasam yang ditakdirkan, tidak ditampakkan. Kemudian yang diucapkan hanya jawab qasamnya saja. Yang diawali dengan lam jawab. Kemudian fi'ilnya yansuranna ditaukid dengan nun. Kenapa? Ya karena dia memenuhi tiga syarat. Mustad, mustaqbal, ghairu mafsul an lamil jawab. Ya. Bifasil. Jadi musbab tidak ada nafi, kemudian mustaqbal untuk akan datang, kemudian tidak terpisah dari lam jawab oleh satu pemisah. Tidak ada satu pemisah yang memisahkannya dengan lam jawab. Sehingga apa di sini yansuranna ini wajib mentaukidkannya dengan non taukid. Berikutnya ayat yang berikutnya imma yablughanna. Ini kemarin sudah dijelaskan. Imma ini in asyartiyah yang bersambung dengan mazza'idah. Fi'il mudhari yang terletak setelahnya. Maka hukumnya terkait dengan non-taukid. Apa? Qaribun minal wajibi. Jadi mendekati wajib. Hampir wajib. Ketika fi'il mudhari itu terletak setelah imma asyartiyah. Ya. Ini. Kemudian berikutnya hadis yang disebutkan di sini yang dibacakan oleh Hisham. Ya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq ya, ikut menggali parit, kemudian beliau bersenandung atau bersyair. salah satu apa ucapan ataupun fi'il yang disebutkan dalam syar ini, fa'anzilan sakinatan alaina, fa'anzilan sakinatan alaina, anzilan. Ini apa? Fi'ilnya fi'il apa di? Anzilan fi'il amr, anzil. Ya, asalnya ya, anzil. Ya, maudhinya anzala, mudharinya yunzilu. Kemudian amrnya anzil. Kemudian ada nun sukun setelahnya dalam bait ini. Fa'anzilan sakinatan. Berarti apa nun sukun di sini? Dia adalah nun taukid. Nun taukid yang khafifah. Karena nunnya apa? Sukun. Ya, nun taukidnya itu sukun. Berarti dia nun taukid khafifah. Ya. Nah, ini fi'il amr. Bagaimana mentaukidkan fi'il amr dengan mentaukid? Boleh. Ya, boleh secara mutlak. Artinya tanpa ada syarat, tanpa ada ketentuan apa-apa, ya asal itu fi'il amr, maka boleh ditaukid dengan mentaukid. Jadi boleh. Artinya apa? Tidak wajib. Jadi boleh dengan mentaukid fa'anzilan, boleh pula tanpa mentaukid fa'anzil sakinatan. Itu boleh. Ya. Berikutnya, bait syair yang dibaca oleh William. Iza ra'aita niyubal laythi barizatan falatazunnanna anna laytha yabtasimu. Falatazunnanna. Ini tazunnanna. Ini fi'il mudhari', ditaukid dengan nun taukid. Adalah an-nahiyah, berarti ini nahi. An-nahi termasuk tolat, berarti ini fi'ilnya tolabi. Maka hukum mentaukidkan fi'il ini dengan mentaukid adalah yajuzu atau jaizun, boleh. Ya, boleh. Fi'il mudhara', ya, yang tolabi, maka ini boleh ditaukid dengan mentaukid. Boleh, artinya boleh ditaukid dengan taukid, ataupun boleh pula tidak. Ya. Semuanya benar. Ditaukid dengan nun boleh, benar. Tanpa taukid dengan nun juga boleh, juga benar. Ya. Ini beberapa contoh taukid, beberapa contoh nun taukid, ya, yang ada dalam daras kemarinnya pada pelajaran yang ke-16 ini. Kemudian yang berikutnya, tamrin berikutnya ya. Sanian yang kedua. Tamrinun syafawiyun. Tamrin syafawi. Tamrin secara lisan. Syafatun kan bibir. Jadi tamrin secara bibir atau mulut. Ya, atau latihan secara lisan. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia mengatakan latihan secara lisan. Ya, tapi dalam bahasa Arab, orang Arab itu mengatakan tamrinun syafawiyun, syafatun bibir atau mulut. Ya. Alhamzatu yang A. Yaqudu talibun li'akhara. Seorang talib, seorang pelajar atau mahasiswa mengatakan pada yang lainnya, pada teman yang lainnya, pada orang lain, la taf'al kadza. La taf'al kadza, kamu jangan berbuat seperti ini. La taf'al kadza, kamu jangan berbuat seperti ini, kamu jangan lakukan seperti ini. Fa yaruddu alaihi, maka dia membalasnya atau menjawabnya. Jadi yang di apa? Diajak bicara tadi, dia membalas, menjawabnya. Qailan, dengan mengatakan, sambil mengatakan, wallahi la'af'ulanna kadha, ya, wallahi la'af'ulanna kadha, demi Allah, aku benar-benar akan memperbuat seperti ini. Ya. Jadi ini percakapan antara dua orang ya, di antara pelajar atau mahasiswa ada dua orang, ya, saling berdialog gitu ya, bercakap-cakap antara keduanya. Yang satu tadi mengatakan apa? La taf'al kaza. La taf'al kaza. Kamu jangan berbuat seperti ini. atau misalnya di apa diterapkan pada fi'il yang lain, apa la taqra'il majallata, misalkan kamu jangan baca majalah ini, atau la tanam fil fasli, kamu jangan tidur di kelas, ya, la taktub hadhihi risalata, kamu jangan menulis surat ini, dan yang semisalnya, ya, la taf'ul kada, ya, kemudian tadi yang diajak bicara, yang dia dilarang untuk melakukan sesuatu, dia membalas ucapan tersebut mengatakan wallahi la'afulanna kada, demi Allah aku benar-benar akan melakukan seperti ini, atau tadi misalkan wallahi apa tadi la'aktubanna hadhihi risalata, demi Allah aku benar-benar akan menulis surat ini, wallahi la'aqra'anna hadhihi majallata, demi Allah aku benar-benar akan membaca majalah ini, wallahi apa tadi, ya tadi ya tinggal disesuaikan seperti itu, ya. Nah, di sini fi'ilnya pada ucapan balasan ini wajib ditaukid dengan nun taukid karena dia sebagai jawab qasam dan memenuhi ketiga syarat tadi. Dan yang ba, latihan lisan atau tamrin syafawi yang ba, ya, summa yaqulu, kemudian dia mengatakan if'al kada, lakukan ini, ya, kalau tadi melarang ya la taf'al kada, ya, kalau yang ba ini apa memerintahkan dengan fi'il amr, if'al kada, lakukan seperti ini, wa yaruddu alaihi qailan, dan kemudian temannya yang diajak bicara tadi yang dilarang dia membalasnya, menjawabnya dengan mengatakan apa wallahi la'af, wallahi la af'ulu kada, ya, la af'ulu kada, demi Allah aku tidak akan, aku tidak melakukan ini, aku tidak melakukan seperti ini. Nah di sini la af'ulu apa ada la nafiyah, berarti di sini fi'ilnya manfi, ya, kalau karena fi'ilnya manfi dia tidak memenuhi syarat untuk mentaukidkan fi'il ini dengan nun, maka tidak boleh ini ditaukid dengan nun, ya, la af'ulu, tidak boleh la af'ulanna, tidak boleh. Misalkan tadi apa uktub hadhihi risalata, atau iqra hadhihi majallata, atau yang semisalnya, ya, bacalah atau tulislah surat ini, bacalah majalah ini. Kemudian temannya menjawab mengatakan wallahi la aktubu hadhihi risalata, demi Allah aku tidak menulis surat ini, la aktubu hadhihi risalata, atau wallahi la aqra'u hadhihi majallata, demi Allah aku tidak membaca majalah ini. Jadi di situ fi'ilnya tidak boleh ditaukid dengan nun karena ada la an-nafiyah, yakni fi'il ini menjadi manfi, tidak memenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya, di sini ada contoh ya, misalun contoh, la tajlis huna, wallahi la tajlisanna huna, kamu jangan duduk di sini. Kemudian temannya menjawab, demi Allah, aku benar-benar akan duduk di sini. La tajlis huna, kemudian jawabannya, wallahi la tajlisanna huna. Ini contoh yang lain, tajlis. Itu contoh yang bagian A ya, yang bagian Hamzah tadi. Kemudian contoh bagian B, yang B, ijlis huna, duduklah di sini. Kemudian temannya menjawab, wallahi la ajlisu huna, wallahi la ajlisu huna, demi Allah aku tidak duduk di sini. Artinya apa di sini? Tidak ditaukid dengan nun taukid karena tidak memenuhi syarat. Ini ya. Berikutnya salisan, tamrin yang ketiga, ij'al al-fi'la fi kulli jumlatin mimma ya'ti jawaban lil qasami, jadikan ij'al al-fi'la fi kulli jumlatin mimma ya'ti jawaban lil qasami, jadikanlah fi'il pada setiap kalimat berikut ini sebagai jawab dari qasam. Jadikan fi'il pada setiap kalimat berikut ini sebagai jawaban dari qasam. Jawab dari qasam. Wa ghayyir ma yalzimu, dan ubahlah apa yang semestinya berubah. Artinya apa? Ubahlah apa yang semestinya berubah. Kalau memang itu harus berubah, maka ubah. Tetapi kalau itu tidak berubah, tidak harus berubah, atau bahkan tidak boleh berubah, maka ya jangan diubah. Jadi diubah apa yang memang semestinya berubah. Adapun yang tidak berubah, tidak bahkan tidak boleh berubah, maka ya jangan diubah. Itu ya, itu maksud dari perintah tersebut tadi. Ya. Awal yang pertama, kalimatnya, astahidu minal usbu'il qadimi. Ini kalimat ini ya. Astahidu minal usbu'il qadimi. Aku bersungguh-sungguh dari pekan depan. Al-qadim, pekan depan ya. Nah, ini kalimat ini dijadikan sebagai jawab qasam. Menjadi bagaimana? Wallahi la astahidanna minal usbu'il qadimi. Demi Allah, sungguh aku benar-benar akan bersungguh-sungguh. Ya, minal usbu'il qadimi, dari pekan depan. Ya, memenuhi syarat ya. Musbat, kemudian mustaqbal, kemudian ghairu mafsul an lamil jawab. Ya. Maka apa fi'il ini wajib ditaukid dengan nun. La'ajtahidanna. Ya. Wallahi la'ajtahidanna. Ya. Sanyan yang kedua. La udakhinu. Dakhona yudakhinu. Ya. Merokok. La udakhinu. Aku tidak merokok. Adalah nafiah. Berarti fi'il ini manfi. Apakah ini memenuhi syarat untuk ditaukid dengan nun? Ini sebagai jawab dari qasam? Tidak ya, karena syaratnya apa? Musbat. Itu baru wajib ditaukid dengan nun, tetapi kalau manfi maka dia tidak boleh. Sehingga kalimatnya apa? Wallahi la udakhinu. Ya, tidak ada yang berubah. Fi'ilnya tidak berubah, tidak ditaukid dengan nun. Kenapa? Ya, karena dia tidak memenuhi syarat. Dari tiga syarat, ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yakni apa? Musbat. Karena di sini ada la anafiyah, maka ini fi'ilnya manfi. Ini ya, tidak memenuhi syarat. Atau satu syarat tidak terpenuhi, maka menjadi tidak boleh ditaukid dengan nun taukid. Sebenarnya salisan yang ketiga. Nazuruka gadan. Nazuruka gadan. Kami akan mengunjungimu besok. Dijadikan sebagai jawab dari qasam. Wallahi la nazuruka. La nazurannaka. La nazurannaka. Jadi kalau ada, kalau fi'il asalnya di situ bersambung dengan dhamir, kemudian fi'ilnya ditaukid dengan nun, maka nun taukid itu bersambung dengan fi'il, kemudian dhamir muttasil yang sebagai maf'ul bih itu baru diletakkan setelah nun taukid. Ada ini ya, dari nazuruka menjadi, karena dia sebagai jawab qasam, maka menjadi wallahi la adalah jawab qasam ya. Ada lam sebagai jawab qasam, satu huruf lam ya. Lamnya di fathah, la nazuranna. Nazuru menjadi nazuranna. Fi'ilnya dia ditaukid dengan nun taukid, nazuranna. Kemudian baru bersambung dengan dhamir kaf, dhamir muttasil ini yang sebagai maf'ul bih. La nazurannaka. Dan di sini dia wajib ditaukid dengan nun karena memenuhi syarat musbat, mustaqbal, ghairu mafsul an lamil jawab. Ya. Ini. Ghadan besok akan jelas. Ghadan kan besok ya. Besok itu mustaqbal akan datang. Ini. Berikutnya, Rabi'un yang keempat. Aqrahu at-tanabuza bil-alqabi. Aqrahu at-tanabuza bil-alqabi. Saya benci. Saya benci. Aqrahu ya, benci. Tidak suka. At-tanabuza bil-alqabi. Mengolok-olok lakab, mengolok-olok dengan lakab-lakab. Jadi mencela atau mengolok-olok, memberikan julukan yang jelek dengan lakab-lakab. Ini tidak disukai, tidak dibenarkan syar'i dalam syariat Islam. Dicela seperti itu, mengolok-olok, mencela, memberikan julukan yang jelek dengan lakab-lakab pada saudaranya yang Muslim secara khusus ataupun juga pada yang manusia secara umum ini Allahu a'lam. Yang jelas ini hukum asalnya ini perkara yang tidak disukai. Maka di sini ada akrahu fi'ilnya, ini fi'il mudhari. Ada ini di sini dia bukan tolabi, fi'ilnya tidak ada tolab di sini, amr, nahi, istifham, tahdzir atau jenis-jenis tolab yang lainnya tidak ada ya. Kemudian tidak terletak setelah inna asyartiyah dan juga bukan sebagai jabir kosan, maka di sini akrahu dia tidak ditausif dengan mentausif. Akrahu cukup. Karena tidak ada yang apa yang menyebabkan atau yang mengakibatkan dia itu di tausif dengan mentausif. Dari penjelasan kemarin itu bukan talabi, tidak terletak setelah inna syartiyah dan juga bukan sebagai jabatan, maka apa ya tidak di tausif dengan mentausif. Allahu a'lam. Ya seperti asalnya ini akrahu at-tana bisa bil alqabi. Karena kemarin disebutkan apa fi'il mudhari' itu apa hukum-hukumnya ya, dia boleh ditaukid dengan nun jika talabi. Artinya kalau fi'il itu tidak talabi ya tidak ditaukid dengan nun taukid. Allahu a'lam. Berikutnya lafu minkum ya, maaf. Ini dijadikan sebagai jawab kosam ya. Afwan. Tadi agak kurang konsentrasi. Mohon maaf. Jadi kalimat ini akrahu at-tanabuza bil alqabi dijadikan sebagai jawab kosam. Dia apa? Musbat. Akrahu. Musbat artinya memenuhi syarat ya. Kemudian akrahu, saya membenci. Membenci ini apa? Hal. Untuk sekarang. Sebagaimana uhibbu. Yuhibbu atau uhibbu. Mencintai. Membenci juga sama. Waktunya apa? Sekarang atau hal. Atau ketika ucapan ini diucapkan. Kata ini diucapkan. Artinya apa? Ini tidak bermakna mustakbal. Tidak untuk akan datang. Sehingga apa? Syarat yang kedua tidak terpenuhi. Maka apa? Tidak boleh ditaukid dengan nun taukid. Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Yaitu syarat yang kedua. Sehingga kalimatnya, wallahi apa? La'akrahu at-tanabuza bil-alqabi. Tetap di apa? tetap dihubungkan dengan lam jawab ya. Kemudian baru fi'ilnya. Tetapi fi'ilnya tidak boleh ditaukid dengan nun. Jadi wallahi la aqrahu. Ya, wallahi la aqrahu at-tanabuza bil alqabi. Ini ya. Ya, ini. Afwan ya, maaf tadi ada kekeliruan tadi sebelumnya. Ini sudah dibenarkan, diluruskan ya. Baik. Jadi kalimat-kalimat di sini pada tamrin ini dijadikan sebagai jawab qasam ya, itu. Afwan. Berikutnya, yang kelima. Ini kalimatnya wa'allimu ahla baladi al-lughata al-arabiyyata ba'da at-takhruji. Saya akan mengajarkan penduduk negeri saya ya, bahasa Arab setelah lulus. Saya akan mengajarkan bahasa Arab ini kepada penduduk negeri saya setelah lulus. Takhruj, lulus ya. Saya. Ini dijadikan sebagai jawab qasam. Bagaimana? Wallahi apa? Musbat, ya u'allimu musbat, kemudian mustaqbal, ghairu mafsul an lamil jawab. Berarti wajib ditaukid dengan nun taukid. Wallahi la u'allimanna. Wallahi la u'allimanna ahla baladi al-lughata al-arabiyyata ba'da at-takhruji. Ini. Berikutnya. Jadi memenuhi syarat ya, yang nomor 5 ini memenuhi syarat, maka fi'ilnya wajib ditaukid dengan nun taukid. La u'allimanna. Yang keenam, sadisan yang keenam. Saufa u'tika kitaban mufidan. Saufa u'tika kitaban mufidan. Aku akan memberimu kitab, aku akan memberimu buku yang bermanfaat. Kalimat ini bagaimana? Musbat atau manfi? Musbat ya, tidak ada nafinya. Kemudian mustaqbal ataukah hal, akan datang ataukah sekarang? Saat diucapkan kalimat ini ada saufa. Saufa harful istiqbal, maka berarti ini mustaqbal, jelas. Ada saufa, huruf untuk mustaqbal. Maka jelas di sini adalah mustaqbal, syarat yang kedua terpenuhi. Kemudian lam jawabnya la saufa. Baru fi'ilnya la saufa u'tika. Berarti apa? Lam jawab, kemudian saufa, kemudian u'tika, kemudian fi'ilnya. Berarti fi'il itu terpisah dari lam jawab. Syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Maka apa? Tidak boleh ditaukid dengan nun. Maka kalimatnya sebagai jawab dari qasam, wallahi la saufa u'tika kitaban mufidan. Tidak boleh la saufa u'tiyannaka, tidak boleh. Karena tidak memenuhi syarat. Yakni apa? Syarat yang ketiga ya, bahwasanya kalimat jawab atau fi'il jawab itu tidak terpisah dari lam jawab. Nah, di sini terpisah oleh saufa. Ya, wallahi la saufa u'tika, gitu ya. Berikutnya sabi' yang ketujuh, adhunnuhu sawaban. Adhunnuhu sawaban. Aku menyangkanya, aku mengira, atau bisa pula aku meyakininya, itu benar. Adhunnu. Aku menyangka, aku mengira. Ini musbat atau manfi? Musbat. Ya. Kemudian zon. Ya. Musbat ya. Kemudian zon. Ya zunnu. Ini hal atau mustaqbal, menyangka, mengira, menduga. Itu terkait dengan waktu, kapan? Saat itu juga, saat diucapkannya kalimat ini, kata ini, ataukah untuk akan datang, mustaqbal, aku besok akan menduga, misalnya, atau aku nanti akan menduga, aku nanti akan menyangka, aku nanti akan meyakini. Apakah bermakna demikian? Ya, tidak. Berarti dhanna yadhunnu itu untuk lilhal, untuk sekarang. Artinya untuk saat kata ini diucapkan, bukan untuk mustaqbal. Berarti syarat yang kedua tidak terpenuhi ya. Syarat mustaqbal tidak terpenuhi. Maka ini tidak boleh ditaukid dengan nun. Jadi tetap seperti ini. Wallahi la adhunnuhu sawaban. La ya, tetap di tambahkan lam jawab ya, wallahi la adhunnuhu sawaban. ya, karena ini syarat kedua tidak terpenuhi. Kemudian yang berikutnya, la yaghfirullahu asyirka. La yaghfirullahu asyirka. Allah tidak mengampuni kesyirikan. Sebagai jawab dari qasam, wallahi apa? La yaghfirullahu asyirka. Ya. Demi Allah, Allah tidak mengampuni kesyirikan. Adalah nafiyah. Berarti kalimat ini manfi atau fi'il ini manfi. Ya, fi'ilnya manfi adalah nafiyah. Maka ini syarat pertama tidak terpenuhi. Sehingga apa? Tidak boleh ditaukid dengan nun. Yaghfiru tidak boleh ditaukid dengan nun. Jadi tetap seperti ini. Wallahi la yaghfirullahu asyirka. Demi Allah. Ya, Allah tidak mengampuni kesyirikan. Ya. Ini pembahasan pada tamrin yang ketiga, ya, masih terkait dengan nun taukid. Kemudian berikutnya, rabi'an yang keempat, tamrin yang keempat, hadzal mudhari'a wal amra min al af'alil atiyati. Datangkan, ya, berikan, datangkan fi'il mudhari' dan fi'il amr dari kata dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, ini pembahasannya sudah terlepas dari nun taukid, ya. Ini ke pembahasan sharaf ya, atau tasrif. Ini fi'il-fi'il madhi, kemudian nanti datangkan fi'il mudhari' dan amarnya. Nasyara yansyuru unsyur. Ya. Nasyara, nasyara yansyuru unsyur. Apa? Menyiarkan atau menyebarkan. Ya. Kemudian haraba, haraba yuharibu harib, haraba yuharibu harib, ya, memerangi. Ya. Berikutnya jadala yujadilu jadil, jadala yujadilu jadil, mendebat, membantah. Ya, ini mujadalah, ya, mendebat, perdebatan. Berikutnya baro yabri ibri, ya, baro yabri, kemudian amarnya ibri, ya, yang akhir dihilangkan pada amr, ya, ibri, ini mencari, ya. Kemudian nahara yanharu, apa? Ya, nahara yanharu, nahara yanharu inhar, membentak, menghardik, ya, atau berkata kasar itu, ya. Ini. Ya. Ini tamrin yang keempat, ya. Pada pelajaran ini tadi apa, bagho ya beri itu mencari, menghendaki atau menginginkan, ya, bagho ya beri, ya. Kemudian amarnya tadi ibri, ya, ini. Berikutnya ini ada satu tambahan faedah. Ta'amal, perhatikanlah, ya, renungkanlah atau perhatikanlah. Al-hamzah itu yang A, yang hamzah atau yang A. Uffin, ya, pada kata uffin. Uffin ini apa? Ismu fi'lin mudhari'un bima'na atalujjaru. Jadi uffin adalah ismu fi'lin, ism fi'il, mudhari'un mudhari', yang jenisnya mudhari'. Jadi ism fi'il, ya, yang mudhari'. Ya, bimakna atalujjaru, yang bermakna atalujjaru, ya, artinya isim fi'il ini mubarak, ya, bermakna mubarak, yakni atalujjaru. ini. Jadi atalajjaru itu apa? Ungkapan atau kata-kata yang kasar atau yang keras ya. Seperti misalnya atau cis atau yang semisalnya. Artinya menunjukkan apa tadi ungkapan yang kasar, yang keras gitu ya. Itu. Jadi itu makna dari uffin ya, atau lajjaru. Ini dilarang ya, ditujukan pada kedua orang tua ini. Kemudian alba'u sebentar. Jadi uffin ini adalah isim fi'il. Ya, isim fi'il. Ya, dulu sudah pernah dibahas ya, nanti di murojaah kemarin isim fi'il. Jadi ini termasuk isim, tetapi dia bermakna fi'il. Yakni untuk uffin adalah fi'il mudhari'. Dan tadi disebutkan maknanya adalah atadajjaru. Atadajjaru ini fi'il mudhari'. Ya, ini makna dari uffin. Ini ya. Kemudian berikutnya alba'u yang ba, yang b. Bal ahya'un. Ya, kemarin disebutkan ya dalam ayat, dalam pelajaran ini. Bal ahya'un. Akan tetapi ahya'un. Hidup. Itu mereka hidup. Di sini dijelaskan ay, yakni bal hum ahya'un. Ya, bal hum ahya'un. Akan tetapi hum mereka ahya'un. Hidup. Yang disebutkan dalam ayat hanya lafaz ini. Bal ahya'un. Akan tetapi sebenarnya maknanya atau takdir dari makna tersebut adalah bal hum ahya'un. Jadi ada hum. Ini secara makna yang tersirat yang ditakdirkan ada hum di situ. Hanya saja tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Ya, tidak disebutkan itu bukan berarti tidak ada. Ada, tetapi tidak disebutkan, tidak diucapkan, tidak ditampakkan. Ini. Idza ja'at bal qabla al-jumlati fa hiya harfu ibtida'in. Idza ja'at bal, jika bal itu datang ya qabla al-jumlati, sebelum kalimat ya, sebelum satu kalimat, fa hiya harfu ibtida'in, maka dia adalah huruf ibtida'. Jadi bal ini jika datang sebelum kalimat, sebelum kalimatnya, maka ini adalah huruf ibtida. Bal ini huruf ibtida. Ibtida apa? Permulaan. Artinya digunakan untuk permulaan kalimat, memulai kalimat. Ya. Wa tufidul i'raba. Ya. Wa tufidu al-i'raba. Dan dia memberikan faedah, memberikan makna apa? I'rab. Ya. Etrab itu kalau di apa diartikan dalam bahasa Indonesia apa, berpaling, artinya memalingkan ya, dari satu apa keadaan atau satu makna kemudian dipalingkan ke yang lainnya ya. Itu makna harfiah ya, dari i'rab. Adapun dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan makna dari bal, makna i'rab, makna i'rab pada bal adalah apa? Akan tetapi atau namun atau yang semisalnya. Tetapi, namun atau yang semisalnya, artinya di situ menunjukkan apa tadi? Memalingkan dari kalimat sebelumnya. Ya, artinya kalimat sebelumnya dikatakan demikian, kemudian di pada kalimat berikutnya digunakan bal, ada untuk memalingkan dari yang awal tadi, tidak demikian, tidak seperti yang disebutkan di awal secara makna, akan tetapi demikian. Ini ya. Itu makna atau faedah i'rab pada kata bal ini. Ya, kalau diterjemahkan ya tadi akan tetapi atau namun atau yang semisalnya. Wal ibrabu imma ibtaliyun kama fi hadhihi ayati. Dan ibrab itu bisa jadi ibtaliyun. Kama fi hadhihi ayati, bagaimana dalam ayat ini. Ya. Jadi ibrab di situ ada yang ibtali. Artinya apa? Menghapuskan atau membatalkan dari makna yang awal dihapus, dibatalkan, kemudian dipalingkan ke makna yang baru, makna yang berikutnya. Itu ibrab yang bermakna ibtali. Ya, jadi menghapuskan yang sebelumnya, kemudian dipalingkan pada makna yang disebutkan setelahnya. Wa imma intiqaliyan, dan ada pula bisa pula i'rab itu intiqali. Ya. Ini intiqali dia apa? Menggeser, ya, memindahkan. Ya, kalau secara bahasa ya makna intiqal itu menggeser atau memindahkan. Ya. Baik. Kama fi qaulillahi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala untuk i'rab yang intiqali, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan atau tetapi kalian itu lebih kalian itu tu'siruna, mengutamakan al hayatad dunya, kehidupan dunia. Nah di sini intiqali, bal di sini i'rab yang intiqali, artinya dia menggeser, memindahkan. Ya. Ini bal tu'siruna al-hayatad dunya, tetapi kalian mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Ini ya, ini tentang bal. Ya. Ini bermakna ibrab ya, tadi memalingkan, dan ibrab ini ada yang ibtilali, dan ibrab ini ada yang ibtali. Dia menghapus atau membatalkan yang sebelumnya, dan ada pula yang intiqali, menggeser atau memindahkan dari yang disebutkan sebelumnya, dipindahkan atau digeser kepada sesuatu yang disebutkan setelahnya. Ini ya, Allahu a'lam. Untuk pembahasan ini pada pelajaran yang ke-16 selesai dengan ini, walhamdulillah, semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya. Kemudian mungkin banyak kekurangan atau kekhilafan dari kami karena satu dan lain hal ya. Walakum minkum wa astaghfirullah. Ya, wa astaghfirullah. Ya, untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.